akan segera berlalu. Seorang lelaki melintas menyimpan malu. Langkah sang gadis yang mungil, tapak kakinya yang lelah menyisakan peri. Menyisakan duri, menyisakan peri.